foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin cuma melihat kurangnya dirimu. Ku tak menilai apa lebihmu. Beruntung ada yang ingatkanku. Tuhan jagalah dia untukku. Hati mana yang selembut hatimu? Hati mana yang semenerima itu? Beruntung ada yang ingatkanku. Sehebat itu cintamu padaku. Kita tuntun aku. kita. Hati mana yang selembut hatimu? Hati mana yang semenerima itu? Sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah pertahankan kita. Tuntun aku bersamamu, jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada aku, kamu dan kita. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah tahankan kita. Tuntun aku bersamamu, jangan lihat masa. Veteran ini adik aku, anak laki yang punya suara yang luar biasa. Veteran ini berasal dari Flores ya dia, ya. Flores, saya orang Medan. Dan selamat datang di MOP channel Yesus. Kita mau nyanyi lagu, judulnya apa Veteran? Mencari Alasan. Kalau melihat Veteran ini dengan usianya yang sekarang masih sangat muda, 12 tahun, aku jadi teringat zaman itu aku juga memulai karir. Kakak juga dulu memulai karirnya dari 15 tahun. Kakak dulu ikut ajang pencarian bakat dan kakak juara satu. Kenapa sayang? Ya, kakak berharap Veteran juga nanti akan menjadi bintang yang besar, akan sukses dalam dunia musik karena Veteran punya suara yang luar biasa bagus. Kita siap nyanyi? Tas dulu dong. Oke, musik siap? dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata, kau tidak berubah. Yeah.